Mitra bisnis, perjanjian bilateral swap antara pemerintah China dan Indonesia sejak 2 tahun lalu sudah ditandatangani Bank Indonesia dan Bank Sentral China, namun sampai saat ini belum dijalankan. Padahal, Wapres Budiono mengatakan, jika perjanjian ini dijalankan, maka kesejahteraan akan meningkat. Nah, untuk membicarakan masalah ini, di ujung telepon saya telah tersambung dengan ekonom UI Khatib Basri. Mas Khatib, menurut Anda, apakah hal ini berpengaruh? Berpengaruh, karena begini. Salah satu alasan mengapa negara melakukan akumulasi cadangan devisa, bukan hanya Indonesia, tapi banyak negara Asia, itu adalah kekhawatiran mengenai krisis. Kalau kemudian modal keluar, maka cadangan devisanya anjlok. Maka kalau negara itu punya cadangan devisa yang amat besar, maka dia bisa mengatasi masalah itu. Sebetulnya ada alternatif lain. Kalau dia terjadi krisis, dia pergi kepada IMF. Tetapi secara politik ini nggak mungkin. Saya kira Indonesia tidak akan memilih untuk kalau ada krisis kemudian meminjam dari IMF. Karena itu yang dilakukan selalu adalah menjaga cadangan devisanya tinggi. Dan ini bukan hanya Indonesia, ini juga terjadi di Korea, ini terjadi di Malaysia, di Thailand, di banyak negara. Setelah krisis 97-98 ada semacam stigma dari masalah yang ada di IMF. Jadi salah satu alasannya adalah self-insurance sebetulnya. Nah, bilateral swap bukan hanya dengan China, dengan negara manapun, itu juga semacam self-insurance sebetulnya. Jadi akan memberikan manfaat bahwa ekonominya stabil, investor juga akan melihat bahwa nggak ada kekhawatiran kalau kapitalnya keluar, ekonominya akan anjlok. Mereka akan invest karena mereka yakin bahwa situasinya akan baik. Kalau mereka akan invest, maka penciptaan lapangan kerja akan terjadi, growth akan terjadi ya. Cerita yang kita tahu lah. Demikian Khatib Basri, saya Wina Santoso.